semuanya sudah tahu sampean ahli menerangkannya enak, fikhan wa usulian wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu, biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati, mati. Setuju kan, setuju? Asal dakaik, asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sapa. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga mbah-mbahnya nih, Biha juga Mbak Abdul Aziz, mungkin mumputuku.